seberga sinar telah mengusik tidur. Bangunkan aku meninggalkan mimpi pagi. Setumpuk semangat iringi langkahku. Segala puji syukur mengalir hadirkan ucapan terima kasih Tuhan. Yeah. Matahariku sengat cahayamu adalah jutaan harapan. Matahariku esokku masih ingin bertemu melanjutkan cita dan cinta. Setumpuk semangat iringi langkahku. Segala puji syukur mengalir hadirkan ucapan terima kasih Tuhan. Hey, matahariku sengat cahayamu adalah jutaan harapan. Matahariku esokku masih ingin bertemu melanjutkan cita dan cinta. Cita dan cinta.